aku dambakan selama hidup ini. Saat mana ku sebut namamu, kau yang pernah singgah di hati. Mana ku terjaga mimpi dalam bayang kau datang kembali. Saat mana ku sendiri lagi dalam malam yang sesunyi ini. Tiada, tiada kasih sayang hilang. Mana ku terjaga mimpi dalam bayang kau datang kembali. Mana ku terjaga mimpi dalam bayang kau datang kembali.